بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita hadis Sahih Muslim 1231. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa Qutaybah ibn Sa'id qala Yahya akhbarana wa qala Qutaybah حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. dengan sanad kepada Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, meludah di masjid adalah sebuah kesalahan, dosa. Kafaratuha dafnuha. Jadi kafaratnya adalah dengan menimbunnya. Jadi dahulu masjidnya, ya, masjidnya dulu cuma tanah. Ketika dia meludah ke dalam masjid, maka harus bertanggung jawab untuk menembusnya adalah membersihkan. Dengan membersihkan, bagaimana caranya? Itu dia benamkan atau dia timbul dari bekas ludahnya. 1232. Haddatsana Yahya ibn Habib al-Harithi qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ملودة النبي صلى الله عليه وسلم Syu'bah, dia mengatakan, aku bertanya kepada Qatadah tentang at-tafli, yakni meludah di dalam masjid. Lalu dia mengatakan, aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, aku mendengar Rasulullah Anas bin Malik mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, meludah dalam masjid khathiyah adalah sebuah dosa dan tembusannya atau menembusnya adalah dengan menimbunnya. Ungkapan at-taflu fil masjid khathiyah yaitu bi fathil ta al-muthanna fawqahu iskanul fa wa huwa al-busaq kama fil hadith al-akhar. Al-buzaq fil masjid khatiyah, yani at-taflu dengan ta' fa'lam artinya adalah busaq, yani meludah. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca sebelumnya, al-buzaq fil masjid khatiyah, wa'alam anna al-buzaq fil masjid khatiyah mutlaqa. Ketahuilah bahwasanya meludah dalam masjid itu adalah sebuah kesalahan yang mutlak. Yani maksudnya sawa nihtaja ila busaq am nihtaj, baik itu perlu untuk meludah atau tidak perlu meludah, maka meludah dalam masjid merupakan sebuah kesalahan. Ya, mungkin ada seorang berdahak nyangkut di leher, di tenggorokannya, lalu dia kan itu memerlukan dia mengeluarkan atau tidak perlu sama sekali, hanya meludah saja. Kedua-duanya adalah merupakan sebuah kesalahan atau dosa di dalam masjid. Ya, kalau dia perlu, bal يبزق في مس في ثوبه dalam dia meludah ke atau di dalam kainnya. Fa'innal basqa fa'in bazaqa fil masjidi faqad irtakaba al-khathiyah. Apabila dia meludah dalam masjid, sungguh dia telah melakukan sebuah kesalahan. Wa 'alaihi an yukaffira hadhihi al-khathiyah. Maka wajib baginya untuk menembus kesalahannya itu, yaitu dengan binaf bidafnil buzaq, dengan menimbun ludahnya tadi. Wa hadha huwa as-sawab, inilah yang benar. Anna al-buzaqa khathiyah, bahwasanya meludah itu dalam masjid maksudnya adalah sebuah kesalahan. Kama sarraha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ulama, ulama mengatakan, qala al-Qadhi'iyah, berkata Qadhi'iyah, fi kalamun batilun hasilun. Anna al-buzaqa laysa bi khathiyah illa fi haqqi man lam yadfanhu. Wa amma man arada dafnahu fa laysa bi khathiyah. استدل له بأشياء باطلة فقالوا هذا غلط صريح مخالف للنص الحديث ولما قاله العلماء ونبهت عليه لئلا يغتر به. Namun ada ulama di antaranya qadhi Iyad yang mengatakan bahwa hadis ini dia mengatakan bahwa meludah dalam masjid itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah keliru katanya. Karena meludah itu bukanlah sebuah kesalahan kecuali bagi orang yang tidak mau menimbunnya. Jadi dipahaminya seperti itu gitu loh. Ya. Adapun orang yang mau menimbunnya enggak apa-apa, silakan dia meludah. Berarti bukan kesalahan. Lalu dia ambillah argumentasinya dengan sesuatu yang batil. Tentu perkataan ini adalah keliru. Ya, sangat keliru perkataannya. Karena menyelisihi pernyataan nas hadis. Nas hadis Nabi SAW mengatakan bahwa innal busaq al-busaq fil masjid khati'ah mutlak. Orang yang mau menimbun atau tidak menimbun. Akan tetapi ketika dia sudah meludah, itu adalah kesalahan. Lalu kesalahannya harus ditebus, yaitu ya dengan menimbunnya. Bukan berarti orang yang mau meludah dengan niat untuk menimbun boleh-boleh saja, enggak. Ya, nah, jadi coba lihat. Ulama juga terkadang disebutkan pemahaman yang keliru. Sebutkan di sini. Imam Nawawi mengatakan, nabahtu alaihi li'anna yuqtarra bihi. Aku sebutkan di sini, aku ingatkan di sini supaya jangan tertipu dengan ungkapan itu. Ya, ada orang memahami terbalik gitu. Dia melihat ini sebuah kesalahan, tidak kesalahan, tetapi tidak sebuah kesalahan kalau seandainya ditebus. Ya. Hukum asalnya meludah meludah dalam masjid adalah sebuah kesalahan. Bagaimana nebusnya? Dibersihkan lagi. Baik, kalau sekarang di masjid kita sekarang ya tidak ada tanah untuk menimbunnya. Yang ada karpet ya, yang ada granit atau keramik. Kalau ada yang meludah, maka kafaratnya apalah? Yaitu dengan membersihkannya. Dia harus membersihkan. Bukan siapa yang membersihkan? Bukan pengurus yang membersihkan. Ya, tapi dia sendiri, karena dia adalah sebuah kesalahan dirinya. Maka wajib bagi dia untuk menembus dosanya itu adalah dengan membersihkan ludahnya. طيب وأما قوله وكفى Adapun perkataan kafaratnya adalah menunggunya, maknahu annartikabu hadil khati'ah fa'alai takfiruha. Bahwa maknahu inirtakabu hadil khati'ah, apabila dia melakukan kesalahan ini, fa'alai takfiruha, adalah dia tembus, ya, dihapus lagi kesalahannya itu dengan, ya, dengan menimbunnya. كما أن الزنا والخمر والقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا فإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. Sebagaimana perbuatan zina, khamar, minum khamar, membunuh binatang buruan, fil ihram, ketika seorang melakukan ihram, adalah muharramatun khataya, yaitu adalah hal-hal yang diharamkan dan itu adalah dosa-dosa. Wa idza takabaha fa 'alaihi 'uqubatuha, siapa yang melakukannya wajib dia menembusnya, yakni dia mendapatkan hukuman sanksinya. Wa ikhtalafa al-'ulama fi al-murad bi dafniha, terjadi perbedaan pada ulama apa makna dari menimbunnya, menguburkannya. Fajumur qalu al-murad dafnuha fi turab masjid, maksud dari menimbun atau menguburkannya adalah menguburkannya di tanah masjid. Wa ramlihi wa hasatihi in kana fi turab aw raml aw hasatin wa nahya wa illa fayukhrijha. Maksudnya itu dikuburkan atau ditimbun dengan tanah yang ada di masjid, kalau seandainya itu tanah, atau menimbunnya dengan pasir jika lantainya itu pasir, atau kerikil-kerikil kecil kalau seandainya itu kerikil kecil. Jadi memang dibersih, dihilangkan, ini gitu ya. Kalau tidak, fayukhrijha, hendaklah dia keluarkan. Ya, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, keramik, granit, atau tikar. Maka hendak dia keluarkan, mungkin dengan cara menguraknya kemudian dia keluarkan. Ya. Atau tadi bisa juga dengan membersihkannya dengan tisu kemudian sehingga bersih sampai tidak tinggal baunya. Ashabina qawla anna al-murad ikhrajuha mutlaqa. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dibersihkan saja, dikeluarkan, ya, dibuang keluar ludah. Baik. Kalau ada orang tidur ngeces di masjid, gimana? Hah? Ya, suruh dia bersihkan, walaupun itu keluar dampak kesadaran dia gitu ya. Tapi kan mengganggu kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi al-mu'minun." Sesungguhnya malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu orang-orang mukmin. Siapa yang suka dengan bau? Ya. Bau apa, udah dari tidurnya, apa nama bahasa Indonesia, hah, ngiler enggak, ngiler itu kalau seandainya dia makan, lihat makanannya enak, ngiler dia, hah? iler ya, hah, air basi. Baik, nah ini ya, mungkin boleh jadi kalau ada pengurus yang melarang tidur ya dalam masjid tanpa ada alas dan lain-lainnya, ya, dalam rangka untuk membersihkan masjid, memelihara kebersihan masjid. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara kebersihan masjid. Nah, kalau ada yang salah, yang bersangkutan membersihkan. Ya, termasuk juga misalkan kalau seandainya ada bawa anak, kemudian anaknya ngompol, ya, dia yang bertanggung jawab. Dia kafaratnya itu. Baik. Kalau di sini adalah air ludah, dan ludah itu tidak najis, akan tetapi adalah tidak baik dipandang mata. Ya. Apalagi kalau seandainya ya ngompol tadi, sudah pasti itu adalah najis. Maka wajib yang punya anak membersihkannya, ya, sebagai kafarat dia juga. Baik. Hadis 1232. 32 sudah ya. Hadis 233. 1233. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma الضبعي وشيبان ابن فروخ قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة أن يحيى ابن عقيل أن يحيى ابن يعمر أن أبي الأسود الديلي أن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. Dengan sanad kepada Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku. Amalan yang baiknya dan yang buruknya. Hasanuha wa sayyuha. Fawajadtu fi mahasin amaliha. Aku dapatkan pada amalan-amalan yang baiknya, ya, amalan-amalan umat yang baik itu, ya, banyak diantaranya yang ya, al-adha yumautu anil tariq, sesuatu yang mengganggu dibuang dari jalan. Subhanallah, itu adalah amalan yang mungkin diantara kita lihat itu ada sepele. Entah berapa kita berjalan, ada ranting di jalan, kita ilaan sih. Ya, atau kardus yang jatuh di tengah jalan, kita melewatinya, kita ilaan sih. Tidak tertarik di hati kita, di antara berhenti, lalu kita ambil, kita buang ke tepi jalan. Ya. Dan ini subhanallah nilainya sangat tinggi. Dan itu adalah bagian dari cabang keimanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman syu'batun, al-iman bid'un wa sittun, dalam riwayat yang lain bid'un wa sab'un syu'bah. 'Alaha qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Iman itu 69 atau 79 cabang. Yang paling tingginya ungkapan atau perkataan atau ucapan la ilaha illallah, itu tauhid. Yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan adalah menyingkirkan sebuah gangguan dari jalan. Ya, apapun yang terganggu. Ya, termasuk apa? Tai misalnya. Itu juga Allah yang mengganggu orang. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha. Dan aku telah mendapatkan di dalam amalan-amalan yang jelek. An-nukha'ah النخاعة تكون في المسجد لا تدفن, yaitu dahak atau ludah yang ada di masjid tapi tidak tidak dikuburkan. Ya nak, subhanallah, kucing aja bertanggung jawab. Ya nak, kucing ketika dia buang apa, berak dia ditimbun lagi. Nah ini ada tanggung jawabnya berarti ya. Nah sini menunjukkan bahwa meludah dalam masjid ada sebuah kesalahan. Ludah yang tidak tertimbun di dalam masjid sebuah kejelekan. Ya, amal yang paling jelek. Nah, masjid yang kurang bersih, ya, dan tidak ada perhatian dari kaum muslimin atau kebersihannya, terkadang hanya diserahkan kepada seorang individu petugas, gitu. Nah, semuanya tanggung jawab kita untuk bersihkan. Tab 1234, حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن شخيري شخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخعا فدلكها بنعله. Aku salat bersama Rasulullah, lalu aku melihat beliau mengeluarkan ludahnya, lalu dia gosok dengan sandalnya. Ya, maka kita dalam hal ini tentu ditafsirkan tidak di dalam masjid, tapi di luar masjid. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, bahwa meludah dalam masjid secara mutlak itu adalah sebuah kesalahan. Lalu Nabi gosok atau Nabi gosok dengan kakinya, dengan sandalnya, berarti menimbunnya dengan sandalnya. Hadis berikutnya 1235, وحدثني يحيى ابن يحيى قال أخبرنا يزيد ابن زريع عن الجريجي عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن شخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع fadalakaha bina'lihil yusra. Bahasa Nabi tanakha' itu yani mengeluarkan dari dalam ludah atau dahaknya, kemudian dia injak atau dia gosokkan dengan sandalnya yang sebelah kiri. Dalam hadis yang kita sebutkan di atas, bahwasanya Nabi SAW diperlihatkan kepadanya amal umatnya, lalu yang paling jeleknya itulah Nabi mendapatkan bahwa amal yang paling jelek itu adalah dahak yang ada di masjid tapi tidak ditimbun. Hadza zahiruhu, ini zahir dari hadisnya, an hadza al-qubha wa dhamm la yakhtassu bi sahib an-nakha'ah an-nukha'ah bal yadkhulu fihi huwa wa kullu man ra'aha wa la yuziluha bi dafnin aw hakkin aw nahlihi. Bahwa zahirnya ini perbuatan ini, kejelekan ini dan celaan ini tidak hanya khusus kepada orang yang murdah, orang yang memiliki dahak tadi, bukan celaannya kepada orang yang memiliki dahak saja, akan tetapi masuk ke dalamnya setiap orang yang melihatnya tapi dia tidak membersihkan atau menghilangkannya, baik dengan ditimbun atau dikurek, tapi dibiarkan aja. Maka ketika dia melihat itu ada di masjid tapi dia biarkan, maka termasuk kena tercela. Sama juga dengan dengan pelakunya. Kalau pelaku udah jelas nih, tapi perbuatan yang kondisi yang jelek itu adalah adanya dahak di dalam masjid tapi dibiarkan, baik orang yang melakukannya atau orang yang melihatnya. Maka dituntutlah kita sebagai kaum muslimin agak jeli sedikit gitu. Ada yang kurang pas untuk di masjid yang tidak sepantasnya, tergugah hati kita untuk membersihkannya. Ada misalkan kita jalan, ada sampah plastik atau apa, sudah ambil ya, ringan tangan kita untuk mengambilnya supaya kita bersihkan, karena ini adalah tanggung jawab kita. Nah, di sini ditegaskan oleh Imam Nawawi, ini menunjukkan bahwa ya, masjid ini adalah kewajiban kita bersama. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk pada bab berikutnya, jawazus salati fin na'alain. Boleh sholat dengan memakai kedua sandal. Hadis 1236. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. Dari sanadnya kepada Abi Maslamah Sa'id bin Yazid, dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi SAW salat dengan memakai dua sandal? Qala na'am. Ya, yakni dua sandal ini maksudnya dua pasang. Sepasang, bukan dua pasang, sepasang. Kedua sandalnya dia pakai. Lalu Anas menjawab, ya. Hadis 1237, haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddatsana Abbad ibn Awam qala haddatsana Sa'id ibn Yazid Abu Maslamah qala sa'altu Anas bimithlihi, dengan sanad yang berbeda kepada Sa'id bin Yazid Abu Maslamah tapi dengan lafaz yang sama, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dengan memakai kedua sandalnya. Imam Nawawi mengatakan, kana Rasulullah sholli fi na'alain, fihi jawazu sholati fi ni'al wal khifaf ma lam yatahaqqaq 'alayha najasatu. Dalam hadis ini bolehnya sholat dengan memakai sandal. Ini boleh memakai sandal dan boleh dengan memakai khifaf, sepatu khuf. Apa itu khuf? Dia adalah terbuat dari kulit yang diletakkan di kaki yang menutup kedua mata kaki. Ya. Tapi dia tidak pakai sol, tapak yang keras, tapi menutup kedua kaki. Kalau begitu juga bisa kita kiaskan kepada sepatu-sepatu yang tinggi, seperti sepatu tentara, polisi, ya, yang tinggi. Ma lam yatahaqqaq fihi ما لم تحقق عليها نجاسة selama tidak terbukti di dalamnya ada najis. Kalau terbukti di dalamnya ada najis, ya, yakni di sana. Walau asaba asfal khuffi najasatun wa masahu 'anil ardi fatasih salatuhu. Kalau seandainya dia terinjak najis, ada najis di sandal, lalu dia sapukan ke tanah, lalu dia pakai sholat, sholat dengan itu, apakah sholatnya sah? Fi khilafun lil ulama, terjadi perbedaan para ulama di situ, ya. Imam Syafi'i wa huma qawlani li Syafi'i, ada terdapat dua pendapat bagi Syafi'i. Al-asah la tasih. Pendapat yang terkuat di antara dua pendapat itu, solatnya tidak sah, ya, selama ada najis, walaupun sudah di, ya, digosokkan ke tanah. Ini ada pendapat Syafi'i, tapi pendapat yang lain ulama mengatakan Nabi perintahkan. Nabi perintahkan. Nas dari Nabi. Ini apa nas dari Nabi? Apabila salah seorang di antaramu masuk masjid, maka hendaklah dia dilihat, dia sandal. Apakah ada azab atau tidak? Kalau ada azab, hendaklah dia sapukan ke lantai atau ke tanah. Lalu sholat dengan itu. Ya. Nah ini kalau kita lihat pendapat ulama, jika dia bertentangan dengan nas, sudah pendapat ulama nomor dua, nas lebih nomor satu. Walaupun dia mendapat dari ulama-ulama besar, ya, boleh jadi disebabkan oleh pada zaman itu dalil belum sampai kepada beliau, atau kalau seandainya sampai, mungkin jalur yang dia sampai kepadanya adalah jalur yang dia nilai sebagai lemah, ya, sehingga dia tidak pakai. Nas cara untuk membersihkan apa namanya najis atau dengan diantaranya dengan tanah. Diantaranya juga yang bertanya tentang wanita yang kainnya menculai ke tanah atau dinamakan dengan zailul mar'ah, ekor wanita, dia melewati lokasi yang ada najisnya. Bagaimana cara membersihkannya? Kata Nabi, yutahhiruha ma ba'da. Tanah setelah lokasi itulah yang membersihkannya, yang dimensucikannya. Ya. Jadi dengan apa najis itu, bagaimana Nabi sudah mengajarkan bagaimana cara membersihkan najis. Sebagaimana Nabi telah menentukan najis-najis itu sendiri, Nabi juga telah menjelaskan bagaimana cara membersihkan najis. Ya, maka kita ikuti aturan yang ada. Baik. Di dalam masalah sholat dengan memakai sandal, tentu pertama kita pastikan sandal kita tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya adalah dengan cara menggosokkan, ya, sandal kita atau sepatu kita ke lantai. Baik. Mungkinkah orang sholat dengan memakai sepatu ke dalam masjid dalam kondisi sekarang? Tentu tidak mungkin, ya, karena kondisinya sudah berbeda. Tapi mungkinkah seorang sholat dengan pakai sandal? Mungkin. Atau pakai sepatu? Mungkin, ya, sebagaimana pernah kita ungkapkan, ya, seperti polisi, tentara dengan pakaian lengkapnya dia boleh dan bisa sholat, ya, di posnya dia bisa sholat, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dibuatkan, dijadikan bagiku bumi ini ada tempat masjid, tempat sholat dan alat bersuci. Wa aina ma adrakatir rajula salatu ma'ahu tahuruhu wa masjiduhu. Dimanapun seorang ditemui oleh waktu sholat, maka bersamanya tempat sholatnya dan alat bersucinya. Enggak ada air, dia bertayamum. Maka tidak ada lagi alasannya untuk mengulur-ulur. Wallahu ta'ala, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.